Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang masalah revolusi pendidikan, yang dalam hal ini kita sering juga mendengar tentang revolusi belajar. Ini memang pada masa-masa ini terjadilah suatu hal yang mana hal seperti ini juga pernah terjadi pada masa-masa yang lalu, yaitu tentang adanya revolusi. Sebenarnya tuntutan adanya revolusi pendidikan atau revolusi belajar itu disebabkan karena adanya perkembangan atau perubahan teknologi yang ada di zaman ini atau di setiap zaman. Jadi sering disebut dengan revolusi pendidikan pada kali ini adalah revolusi pendidikan 4.0 atau 4.0, yang dalam hal ini karena adanya revolusi industri 4.0, yaitu dengan adanya internet atau teknologi digital. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini karena revolusi yang keempat. Kalau kita perhatikan, revolusi yang pertama itu terjadi ketika ditemukannya dan berkembangnya mesin uap ya. Kemudian revolusi industri yang kedua ya 2.0 itu adalah ditemukannya listrik ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan adanya berkembangnya tentang robot ya, semua sistemnya otomatis. Kemudian yang keempat ini adalah dengan adanya internet ini, yaitu seolah-olah dunia ini tersambung menjadi satu. Nah, oleh karena itu dengan adanya revolusi ini dan qadarullah ma syaa fa'al, kita mengalami masa pandemi ini seolah-olah sebagai pemicu utama ya, yang boleh dikatakan memaksakan kepada orang tua dan para pendidik untuk melakukan revolusi. Nah, apa sebenarnya makna revolusi pendidikan atau revolusi belajar itu? Sebagaimana kita ketahui, makna dari revolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara cepat ya pada suatu bidang. Kalau ini adalah dalam belajar, berarti metode pembelajaran atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang berubah secara cepat, yang kadangkala tidak direncanakan sebelumnya. Nah, sedangkan makna pendidikan dalam hal ini adalah pembelajaran, sejatinya hakikat belajar dari zaman dahulu ya, sejak zaman Nabi Adam ya sampai insya Allah ta'ala hari kiamat kelak, itu tidak berubah ya. Jadi yang namanya belajar itu didorong oleh rasa ingin tahu ya, atau yang sering disebut dengan curiosity, atau mungkin ada yang menyebut dengan al-fudul ya, rasa ingin tahu, sehingga itu mendorong seseorang untuk melakukan belajar. Apapun media yang digunakan ya, sejak zaman dahulu yang sampai nanti, sampai masa depan, sampai insya Allah sampai hari akhir nanti, yang namanya belajar itu didorong oleh rasa ingin tahu, karena memang rasa ingin tahu adalah fitrah manusia ya, yang mana Allah menciptakan manusia itu atas fitrah tersebut ya, sejak zaman Nabi Adam ya insya Allah sampai nanti hari akhir itu. Kemudian cara belajarnya pun ya, sejak zaman dahulu sampai akhir hayat pun nanti juga akan sama ya, berkisar pada tiga hal yang ini pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, cara belajar orang atau manusia itu ya, dari dulu yang pertama adalah taklid ya, mereka itu akan meniru ya, meniru apa yang dia lihat. Kemudian yang kedua, mereka juga menggunakan cara at-tajribah, yaitu dengan trial and error, dengan eksperimen, dengan mencoba. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara at-tafkir, yaitu dengan memikirkan ya. Itu adalah tetap digunakan walaupun dengan media yang berbeda-beda ini. Jadi kemudian cara untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang dipelajari itu pun juga menggunakan indera yang Allah berikan kepada manusia ya, yaitu yang pertama adalah menggunakan pendengaran, nah, yang kedua adalah menggunakan penglihatan, kemudian yang ketiga menggunakan batin atau hati, yaitu fuad ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu pendengaran, yaitu kemudian penglihatan, dan kemudian adalah hati atau batin, yaitu al-fu'ad. Nah, itu menurut Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya kepada tiga indera tersebut, itu merupakan kunci dari ilmu. Jadi sejatinya belajar dari zaman dahulu ya seperti itu, yang insya Allah zaman sekarang pun juga masih menggunakan tiga hal tersebut. Nah, hakikat belajar itu adalah tetap ya tidak berubah, karena itu sudah dinaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata terkait dengan sarana atau wasilah ya, itu ternyata masing-masing waktu itu berbeda-beda ya, masing-masing revolusi berbeda-beda. Nah, ini yang menyebabkan revolusi. Jadi yang dimaksud revolusi ini bukan berarti secara total pendidikan itu dirubah ya, tetapi sejatinya yang dirubah adalah hanya wasilah saja karena perubahan teknologi. Tetap yang disebutkan tadi asal-usul tentang rasa ingin tahu, namanya belajar, menumbuhkan belajar anak itu ya dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dari dulu sampai sekarang ya juga sama ya, indranya juga sama, hanya saja wasilahnya. Nah, wasilah ini sebenarnya adalah sebagai media untuk memahami atau memperhatikan tanda-tanda. Karena sejatinya belajar itu kan memperhatikan tanda-tanda ya, yang sering disebutkan di Al-Qur'an juga ya, inna fi dzalika la ayatil liulil albab ya, sesungguhnya ya terjadinya perubahan siang dan malam ya yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya, sebenarnya adalah belajar itu adalah proses memperhatikan tanda-tanda tersebut ya yang ada di alam semesta ini. Nah, yang diperhatikan ya itu sama, yaitu alam semesta, hanya wasilah untuk memperhatikan tanda-tanda itu, itulah yang berbeda setiap zamannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Terus kemudian bagaimana kita menyikapi adanya revolusi industri ini ya, kemudian kita kaitkan dengan pendidikan anak-anak kita ya. Ada hal yang tidak boleh kita rubah, namun ada hal yang bisa kita rubah ya. Sebagaimana kembali kepada tujuan pendidikan ya, yaitu sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu tujuan pendidikan itu menjadikan anak-anak kita itu adalah menjadi hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadikan anak-anak kita menjadi bermanfaat bagi umat ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Itulah dua tujuan yang merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Maka tujuan pendidikan pun juga demikian, karena yang kita didik adalah manusia. Nah, makanya dengan dua tujuan tadi, yang pertama terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dalam pendidikan terkait dengan keimanan ini itu tidak bisa diwakili oleh mesin atau hal yang lain ya. Jadi terkait dengan penumbuhan keimanan, terkait dengan penumbuhan hati ya, perhatian dan sebagainya, ini tidak bisa diwakili dengan mesin. Tapi terkait dengan masalah pengetahuan ya dan keterampilan yang tadinya mungkin diajarkan di depan kelas langsung oleh bapak ibu guru, atau mungkin diajarkan oleh orang tua atau pelatih dan sebagainya, saat ini bisa digantikan dengan media sosial ya, dengan menggunakan gadget, HP, internet dan sebagainya. Nah, makanya kita harus bisa memilah ya, mana yang bisa diwakili dengan mesin, mana yang tidak bisa diwakili dengan mesin. Jadi intinya tadi terkait dengan penumbuhan moral ya, penumbuhan keimanan yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa diganti dengan mesin. Tapi terkait dengan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, ini bisa digantikan dengan mesin. Ini yang harus kita pahami dalam menghadapi revolusi ini. Makanya pelajaran daring yang sekarang banyak diterapkan di sekolah-sekolah karena masa pandemi ini, tentu saja Bapak Ibu guru harus memahami bahwa tidak semuanya bisa daring ya. Nah, karena keterbatasan orang-orang oleh guru ya, keterbatasan guru untuk tatap muka ya, karena kondisi yang demikian ini yang masih belum pasti kita tahu masuknya kapan sekolah itu ya. Maka sejatinya dengan adanya pandemi ini adalah peluang bagi orang tua ya. Jadi pendidikan tatap mukanya yang terkait dengan pendidikan moral itu justru malah ini menjadi peluang bagi orang tua, yang mana orang tua adalah penanggung jawab utama dari pendidikan itu sendiri ya. Makanya ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk meningkatkan ya, kualitas menjalankan amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik ini ketika masa yang seperti ini, karena ini enggak bisa dilakukan oleh guru. Nah, terkait dengan pengetahuan, ya insya Allah taala kalau hanya kita ingin anak kita pintar, ya dikasih gadget mereka pintar, ya bahkan lebih pintar dari kita. Tapi terkait dengan moral, ini enggak bisa kita hanya memberikan gadget. Yang mana yang menumbuhkan kesadaran anak itu butuh kelembutan, ya, butuh perhatian, butuh didengar. Kadang-kadang dengan anak-anak kita butuh dipeluk, ya, butuh dicium, ya. Kemudian butuh dipuji juga mereka yang langsung, ya, dengan sentuhan fisik dan sebagainya lah. Ini adalah terkait dengan pendidikan moral, ya, yang terkait dengan keimanan, tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Namun hal-hal yang lain itu bisa menggunakan mesin, ya. Demikian juga pada revolusi-revolusi terdahulu juga demikian. Nah, makanya dengan kondisi pandemi seperti ini, maka ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi para orang tua, ya, untuk meningkatkan kualitas amanahnya yang telah Allah berikan. Maka untuk tugas orang tua saat ini justru bukan pada banyak menjejalkan pengetahuan, tapi justru menumbuhkan kesadaran anak, ya, menumbuhkan keimanan anak. Intinya adalah tugas orang tua adalah mendidik hati anak, ya. Karena apa? Karena tugas-tugas dari sekolah itu sudah semuanya insya Allah ta'ala yang dilakukan dengan daring ini adalah untuk tujuan pengetahuan, ya, untuk menggali memberikan pengetahuan dan keterampilan, bukan untuk moral yang melalui daring itu. Nah, ini sebenarnya dengan adanya pandemi ini, di samping ini adalah sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun di balik semua itu ada hikmah. Ini sebenarnya adalah peluang, ya, terutama bagi para orang tua untuk mengambil kesempatan ini, ya, untuk meningkatkan amanah dalam mendidik anak-anaknya. Itu mungkin gambaran sekilas tentang revolusi pendidikan itu. Iya, masya Allah, ini menarik sekali, ya, Ustaz. Revolusi, berbicara tentang masalah revolusi, tadi yang Antum sampaikan memang yang ditangkap masyarakat adalah segala sesuatunya berubah total, Ustaz. Padahal sebenarnya tidak berubah semuanya, kan, Ustaz? Ya, ada memang beberapa poin atau beberapa hal yang tentunya ini membutuhkan adanya sosok atau figur, ya, karena kita ketahui bahwa yang namanya apa revolusi pendidikan ini sangat erat kali yang dikaitkan dengan revolusi industri, apalagi yang 4.0 ini, segala sesuatunya serba otomatisasi, serba cepat dan sebagainya. Nah, tentu hal itu membuat dari segi anak ini sendiri juga harus dituntut untuk sudah cepat menangkap pelajarannya, menangkap apa yang disampaikan oleh guru, dan di sisi lain juga guru juga dituntut untuk harus serba ekstra cepat, ya, misalnya, harus menghadirkan sesuatu yang berbeda juga. Nah, di sisi lain hal itu terkadang mungkin berkaitan tentang moral ini sendiri terkesampingkan. Ini yang yang mungkin menjadi satu hal yang tidak akan mungkin tergantikan, ya. Sosok seorang guru, ya, dan sosok seorang pendidik, ya, ini yang tidak akan mungkin pernah tergantikan. Nah, berkaitan hal tersebut, mungkin Ustaz, ini ada satu tayangan, Ustaz, ya, ada satu tayangan atau ada satu video yang mungkin bisa kita lihat bersama, di mana ada seorang anak SMA, Ustaz, ya, ini mengutarakan apa yang dia rasakan bahwa ternyata memang membutuhkan seorang sosok pendidik di sana. Nah, seperti apakah ini? Mari kita lihat bersama pemirsa. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala di, pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja, hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu kan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini, pelajar jarak jauh, akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah, menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah, ya sejarah aja. Ditanya matematika, ya tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google, tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi, kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita, siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita sama-sama tadi melihat Izzat ya, dan juga pemirsa tentunya. Ini yang dikatakan atau yang diutarakan oleh anak SMA ini benar adanya loh Izzat. Iya, benar adanya, dan memang ini terjadi. Ditambah lagi dengan situasi pandemi saat ini ya, atau suatu siswa di situasi wabah yang seperti ini memang ini seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ini cocok sekali. Cocok sekali dengan adanya revolusi pendidikan, adanya wabah. Di sisi lain juga sebenarnya tidak bisa digantikan peran atau sosok dari seorang pendidik ini, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya, jadi memang Masya Allah ya, tadi itu adalah sebuah ketulusan seorang anak ya, betul-betul dari hatinya, dengan jujur dia mengatakan yang demikian. Jadi sebenarnya menyikapi dengan adanya video tadi, kita harus memaknai lebih dalam apa sebenarnya itu hakikat manusia. Sehingga kita dalam menyikapi anak-anak kita yang notabene mereka semua manusia itu harus tepat itu. Yaitu yang pertama bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa aqim hajaka lidini hanifa fitratullah allati fatarana sa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya kepada agama Allah. Ya, yaitu atas fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrah itu, yang mana fitrah itu tidak berubah ya, ketentuan kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi setiap anak lahir itu kondisinya adalah fitrah. Ya, sebagaimana beberapa waktu lalu kita bahas bahwa makna fitrah itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu mutahiyyanil Islam, yaitu condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Jadi mereka bukanlah kertas putih yang kosong ketika mereka lahir. Sudah ada kecondongan-kecondongan yang harus kita akui, yang harus kita pahami. Kemudian di sisi lain, mereka lahir juga enggak tahu apa-apa. Ya. Sehingga kena ketidaktahuannya itu, maka butuh dibimbing, butuh diarahkan. Nah, dua hal inilah yang mendasari belajarnya anak. Jadi anak tidak semata-mata hanya dijejali dengan pengetahuan yang dianggap mereka itu kertas putih yang kosong, tapi mereka butuh diakui. Nah, itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh siswa SMA tadi itu adalah pengakuan dari guru ya, pengakuan dari orang tua bahwa saya itu manusia, ya butuh diperhatikan dan sebagainya. Nah, ini itu hal-hal yang sebenarnya banyak terlewat dalam pendidikan kita, yaitu pengakuan. Ya, karena ada mindset yang dari awal sudah masuk di masyarakat bahwa mereka seperti kertas putih yang kosong. Karena kosong sehingga dijejali dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Padahal sebenarnya tidak, Zad, ya? Sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka itu lahir sudah memiliki kecondongan-kecondongan. Yaitu yang harus kita akui. Makanya kalau pembelajaran daring itu hanya mindsetnya pendidikan itu menjajali pengetahuan, itu percuma saja, karena percuma, apa kata anak tadi betul gitu, bahwa internet Google itu lebih pintar daripada guru, daripada gurunya. Masya Allah ya, memang. Nah, cuma, makanya betul saat ya. Jadi makanya tugas kita itu sekarang ini yang paling utama adalah pendidikan moral. Padahal kita harus mengetahui bahwa mendidik moral dengan mendidik pengetahuan itu berbeda caranya. Ya. Jadi kalau mendidik pengetahuan, bolehlah kita memberikan pengajaran, ya, dikasih tugas mengerjakan ini itu. Nah, bahkan mungkin kalau hanya mengajarkan pengetahuan, sudah kasih topik pembahasan pembelajaran, nanti anak belajar sendiri, cari sendiri itu lebih cepat mereka itu daripada gurunya, bisa jadi kan. Nah, tapi terkait dengan pendidikan moral ini, moral itu ternyata tidak diajarkan, moral itu hanya bisa ditularkan. Menarik. Sebentar, ini ada kalimat menarik yang tadi antum sampaikan, moral ini butuh ditularkan secara langsung, iya. Tidak tadi ya, tidak tentunya tidak seperti Google yang iya, karena kita juga mengetahui Ustaz, terkadang nih, maaf ya, ada anak-anak ini atau pelajar lebih tepatnya ya, ini mereka menggunakan akses internet ini juga kadang juga ada nyasar kemana-mana ini Ustaz ya, iya, dan internet sendiri juga kita susah untuk membendungnya, dimana terkadang ketika mencari-cari tugas seperti itu ada yang muncul iklan seperti itu. Nah ini tentunya kan ini moral ini butuh hadir di sana. Betul, iya. Ya. Jadi terjadinya penyimpangan-penyimpangan penggunaan itu ya karena kurang adanya kontak langsung, istilahnya penularan tadi sebenarnya. Jadi kalau kita pelajari ya dari kisah majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ya. Bagaimana Ustaz? Itu kan ada kurang lebih yang ada 5.000 orang itu. Insyaallah. Ya kemudian yang menulis itu cuma 500 orang. Kenapa mereka menulis? Karena mereka belajar ilmu gitu. Tapi ternyata sisanya itu enggak menulis. Ya hanya melihat Imam Ahmad, mendengarkan apa yang beliau katakan. Ternyata mereka yang sebagian besar itu adalah belajar adab atau moral. Ternyata mereka belajar moral itu tidak menulis ya. Mereka hanya melihat sosok ya, Imam Ahmad yang akan dijadikan panutan ya dalam moral dan akhlak dari Imam Ahmad. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata mendidik akhlak ya, mendidik karakter atau moral itu beda dengan mengajarkan pengetahuan. Nah, kalau kita mengajarkan moral anak dengan hanya tolong pelajari ini, hafalkan ini, nanti ulangan ini, anak nanti akan pinter tentang ilmu akhlak tapi belum berakhlak gitu. Baik. Jadi, menarik, pinter ya. Pinter saja tapi belum ya, tentu bisa pinter ilmu akhlak tapi mereka belum bisa berakhlak karena tidak ditulari oleh gurunya itu. Iya, ya. Tidak ada figur sebenarnya. Tidak ada figur ya. Istilahnya enggak ada keteladanan. Nah, jadi sebenarnya pendidikan moral itu yang paling pokok ya keteladanan itu. Ya, dan keteladanan itu enggak bisa digantikan oleh Google gitu. Ya, itu. Ya, Google itu enggak bisa memberikan keteladanan. Bahkan kadang-kadang kalau tidak ada moral ini Google bisa menyesatkan gitu. Betul. Nah, makanya memang sebenarnya konsentrasi penuh kita pada kondisi pendidikan kali ini adalah pendidikan moral. Nah, karena guru itu saat ini tidak bisa hadir di depan siswa, maka guru inilah yang akhirnya kerjasama dengan orang tua, ya, untuk dekat dengan anak, memperhatikan mereka, ya. Jadi mereka perlu didampingi, bukan hanya diberi apa namanya tugas kemudian ditinggal. Butuh didampingi, ditanyakan keluhannya apa, kadang diajak bercanda, kadang diapresiasi, itu terkait dengan pendidikan moral. Jadi pendidikan moral itu bukan hanya anak itu banyak dinasehati, bukan. Ya, kadangkala anak kan kalau dinasehati itu nggak mau dengar, karena apa, dia sudah pintar tentang itu, tapi ternyata hatinya yang tidak kesentuh. Nah itulah. Kesentuh hatinya itulah dengan keteladanan tadi, sebenarnya itu dengan kedekatan. Nah ini sepertinya menghadapi masa-masa revolusi belajar ini ya terhadap pada anak-anak kita yang galau, orang tua juga galau ini, harusnya dipilah-pilah ya kita, harus bisa membedakan yang mana ini adalah tentang pembelajaran pengetahuan, mana yang pembelajaran moral. Ya. Apalagi di negeri kita ini boleh dikatakan yang kita butuhkan justru adalah tentang pendidikan moral. Ya, tapi ternyata selama ini kita mengajarkan moral caranya seperti mengajarkan pengetahuan moral. Nah, sehingga anak-anak kita pinternya luar biasa tentang ilmu moral gitu. Ya. Mereka tahu kalau berbuat A berdosa, berbuat B tidak berdosa, tahu, tapi ternyata kadang-kadang dia meninggalkan dan melanggar itu. Iya. Karena apa? Tidak kesentuh hatinya karena belum adanya sosok keteladanan tadi. Nah, itu mungkin sekilas tentang masalah kita menghadapi revolusi ini tadi. Iya, baik. Dan itu juga butuh adanya figur yang memberikan karakter yang khusus di sana, Ustaz, ya. Baik, nah, berkaitan tentang ini Ustaz, orang tua Ustaz, ya. Karena kan ya namanya memang pas di momen ini juga Ustaz, ya, momen wabah ini kan segala sesuatunya kan diuji Ustaz. Diuji mulai dari diuji ekonominya dan sebagainya, bahkan sampai diuji di anaknya sendiri. Sudah orang tua ini sudah capek-capek bekerja di luar, ya Ustaz, ya. Ini juga harus ketambahan dengan menghadapi anaknya yang terkadang ini anak ini tiap hari ini kan udah ketemu dengan bapak ibunya, Ustaz. Otomatis bisa jadi kan anak ini kan sudah jenuh sebenarnya dengan bapak ibunya. Tidak ada suatu yang menyegarkan lagi. Nah, ini mungkin yang terkadang juga harus adanya sinkron ya, atau ada penyesuaian antara baik dari orang tua sendiri dengan anak dan juga dengan pendidik yang ada di sekolah tentunya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit gambaran atau memberikan masukan. Kalau bagi ada orang tua yang mereka mungkin cuma bekerja, kemudian pulang sudah kondisi capek, harus mengajar anaknya lagi. Ini secara langsung kan merubah apa ya? perasaan Ustaz ya? Iya. Dari orang tua itu sendiri, gimana Ustaz? Biar sama-sama nyambung, enak dan tidak emosi nanti. Iya. Ya, jadi bagaimana disebutkan tadi bahwa inti sebenarnya dalam revolusi pendidikan ini adalah kedekatan orang tua kepada anak. Tapi ternyata banyak juga orang tua yang berangkatnya pagi-pagi, nanti pulangnya malam. Iya. Memang sebenarnya di Islam sendiri sudah memberikan solusi sejatinya ya, bahwa memang tugas ayah itu adalah mencari nafkah keluar. Namun kan ibu di rumah. Nah, tapi ternyata saat ini itu juga ibu tertuntut untuk keluar juga untuk mencari nafkah karena untuk membantu suaminya untuk menghidupi keluarganya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah kemudian kalau sudah orang tua itu tidak punya waktu banyak ya terhadap anak-anaknya, terus akhirnya pendidikannya terus kacau dan sebagainya? Ternyata banyak hal ya, bahwa sejatinya pendidikan itu sebenarnya mudah ya, karena terkait dengan masalah agama dan agama itu mudah. Nah, barang siapa yang dalam dirinya mengatakan bahwa sulit sekali dalam mendidik, itu sejatinya bisa jadi ada metode yang salah di dalam penerapan pendidikan pada anaknya tersebut. Baik, ada metode yang salah. Iya. Mungkin bisa diberikan contoh Ustaz. Iya. Seperti apa Ustaz? Jadi kesalahan pendidikan itu ada dua ya, yang mana menjadikan akhirnya pendidikan menjadi sulit. Yang pertama adalah terlalu berlebihan yang akhirnya nanti munculnya pemaksaan. Yang kedua adalah terlalu melalaikan yang akhirnya nanti munculnya adalah pembiaran. Ya, sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim juga bahwa sejatinya pendidikan itu masuk akhlak mulia. Dan kata beliau, akhlak mulia itu tegak ya di antara dua akhlak tercela, yaitu berlebihan dan melalaikan. Nah, makanya antara lain ya yang membuat orang tua menjadi sulit itu berlebihan, yaitu antara lain itu mau terlalu berlebihan dalam menjejalkan pengetahuan kepada anak. Ya, sejatinya anak itu kalau kita hanya istilah memberikan trust, kepercayaan, anak akan mencari sendiri karena anak lahir memiliki rasa ingin tahu tadi. Tugas kita hanya membimbing rasa ingin tahu agar tidak menyimpang, yaitu moral itu tadi. Nah, sedangkan mendidik moral bagi orang tua, walaupun mungkin waktunya terbatas, walaupun sejatinya kualitas kedekatan dengan anak itu ada dua, yaitu kualitas dan kuantitas ya pertemuan orang tua dengan anak, namun tidak menutup kemungkinan jika seandainya orang tua waktunya terbatas ya, jadi kuantitas waktunya sedikit, bisa meningkatkan kualitas. Jadi seandainya orang tua sudah misal ketemu anaknya hanya malam hari sebentar saja, sebentar saja. Nah, waktu sebentar itu jadikan waktu untuk mengakui keberadaan anak, bukan untuk memaksakan atau menjejalkan. Jadi ketika pulang yang ditanyakan bukan PR-nya sudah kerjakan belum ya, pelajarannya bagaimana, ayo kerjakan dulu ya, dan sebagainya. Pokoknya yang begitu datang itu sudah tuntutan-tuntutan. Harusnya kan anak itu ditanya gimana kabarnya tadi. Kalau ada pelajaran sulit sabar ya, insya Allah nanti juga bisa diulang lagi. Nah itu butuh ya, anak butuh pengakuan sebagaimana curhat anak SMA tadi itu kan. Ya, mereka itu butuh diakui. Ya, mungkin apa namanya, seandainya anak kelelahan sudah istirahat dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ketinggalan nggak apa-apa, insya Allah sekarang gampang kok ya. Kamu anak hebat deh. Nah, jadi perlu adanya pengakuan. Apa yang perlu diakui pada diri anak itu ada dua. Kita harus berpikir positif bahwa anak itu sebenarnya dalam hatinya itu memiliki kecondongan kepada hal kebaikan. Itu fitrah itu. Ya, yang mana fitrah tadi, mutahiyyi anil Islam tadi. Kemudian yang kedua, anak itu unik gitu. Ya. Terutama ini yang sudah kelas-kelas SMP, SMA. Jangan jadikan anak kita harus mengetahui semua atau istilahnya hebat di semua pelajaran gitu. Kita harus mengetahui keunikannya ya. Kalau ternyata dia lemah di matematika ya, ya sudah disiasati saja, kita beri semangat adalah semampunya. Dan ternyata kalau kuatnya mungkin di bidang bahasa, sudah bahasa dikuatkan ya. Semoga kelak setelah menjadi dewasa dia berperan di masyarakat dengan ahli bahasa ya. Gitu. Nah, baik. Jadi Ustaz, tadi tapi gini lah Ustaz, terkadang ada anggapan di masyarakat orang tua ini ingin menjadikan anaknya ini. Nah, ini bagaimana Ustaz? Karena kan secara tidak langsung orang tua menuntut anaknya untuk menjadi ini. Contoh, katakanlah untuk menjadi insinyur atau dokter atau apa ini. Kamu harus jadi seperti ini karena dulu saya juga seperti ini, sukses berhasil dan nyatanya sekarang merasakannya seperti itu. Nah, kemudian juga ternyata si anak terbebani. Si anak ini sebenarnya tidak mengarah ke sana. Ya mungkin kalau ada anak yang bisa mengarah ke sana. Bagaimana saya begini? Ya, jadi perlu kita pahami tentang fitrah anak tadi ya, bahwa salah satu fitrah anak itu bahwa anak itu unik. Mereka memiliki kecondongan yang berbeda dengan orang lain. Ya, hal ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagikan sifat, ya, sifat kepada kalian itu sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki pada kalian. Nah, sebenarnya sifat itu sebenarnya adalah mauhibah. Mauhibah dalam bahasa kita namanya bakat. Bakat. Ya. Akhirnya terkait dengan bakat ini, yaitu kecondongan seorang anak kepada hal tertentu, itu masing-masing anak beda-beda. Antara anak satu dengan lain berbeda, antara orang tua dan anak pun berbeda. Nah, ini terkait dengan tujuan tadi, tujuan pendidikan, yaitu untuk menjadikan anak itu bermanfaat bagi masyarakat, itu terkait dengan bakat sebenarnya. Nah, makanya tugas orang tua itu adalah memahami bakat anaknya, sehingga tidak memaksakan apa keinginan orang tua gitu, ya. Jadi belajarnya anak tentang bakat ini bukan berdasar apa sebenarnya apa yang orang tua mau, tapi sebenarnya apa kecondongan anak itu tunggu orang tua adalah mengarahkan. Sebab banyak sekali kasus, ya, misal ada seorang anak, dia itu enggak suka untuk menjadi dokter itu, karena ayahnya terobsesi bahwa dokter adalah sesuatu yang nanti menjadikan anak menjadi hebat dan sukses. Akhirnya anak itu memang sekolah kedokteran, tapi setelah selesai ijazahnya kasihkan orang tuanya, tapi dia enggak mau jadi dokter. Nah, ini karena ada seperti itu saja. Iya, ajak-ajakan seperti itu banyak sekali. Atau kita tanya saja, kita orang tua ini mungkin insya Allah juga banyak sekali yang ijazahnya itu hanya ditaruh di lemak almari atau mungkin hanya di figura saja, nggak digunakan, nggak cocok dengan pekerjaan yang ada saat ini itu. Nah, jadi intinya kita harus memahami tentang keunikan anak, yaitu terkait dengan bakat ini, yang mereka itu sejatinya punya kecondongan-kecondongan tertentu yang itu dari lahir sampai nanti akhir hayat itu nggak berubah. Kita harus memahami itu. Nah, ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Ibnul Qayyim ratusan tahun yang lalu kan, ya, beliau mengatakan bahwa faida ra'ahu husnal fahmi, jika orang tua itu melihat anaknya itu ternyata bagus pemahamannya, shohihal idraki, mudah mengerti pelajaran, ya, jayyidal hifdzi, mudah menghafal, wa'yan dan cerdas, nah udahlah kita arahkan menjadi ahli ilmu. Ahli ilmu yaitu mungkin menjadi ahli ilmu hadis, atau menjadi ahli ilmu fikih, atau mungkin ahli ilmu ilmu dalam pengetahuan yang sifatnya fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, ya, ilmu fisika dan sebagainya yang dibutuhkan kaum muslimin. Nah, tapi apabila orang tua melihat anaknya itu adalah condong, ya, litijaroh kepada perdagangan jual beli, maka orang tua hendaknya itu memberikan kesempatan pada anaknya untuk mengembangkan itu, jangan paksakan kepada anaknya seperti pertama tadi. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya, apabila orang tua itu memberikan beban kepada anaknya, ya, yang bukan bakatnya, ya, maka tidak akan pernah berhasil, ya, dan bakat yang dimiliki akan menjadi luntur, akan menjadi hilang. Jadi akhirnya anak itu menjadi mogol, ya, istilahnya itu dipaksakan ke yang bukan bakatnya enggak berhasil, dan bakat yang harusnya dikembangkan malah tidak tumbuh. Nah, ini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, imam kita, ya, yang beberapa tahun, 100 yang tahun lalu itu, beberapa ratus tahun yang lalu sudah diingatkan kita tentang masalah bakat ini. Termasuk kalau kita kembali kepada generasi terbaik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Beliau radhiyallahu anhum itu memiliki potensi yang beda-beda. Rasulullah itu tidak pernah memaksakan sahabat kamu jadi ini, tidak. Tapi justru Rasulullah itu memberikan tugas kepada sahabat sesuai dengan potensinya. Rasulullah tidak pernah memaksakan sahabat Zaid bin Sabit yang ahli dalam bidang bahasa untuk menjadi prajurit atau panglima, karena memang ahlinya di situ. Bahkan Zaid bin Sabit ketika mendaftarkan diri ingin ikut berperang, itu ditolak oleh Nabi, karena apa? Karena memang itu bukan keahliannya. Ternyata keahlian Zaid bin Sabit adalah menjadi penerjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu peran dalam peran beliau dalam berdakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga anak-anak kita itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Sekarang kalau seluruh dunia ini jadi dokter semua, terus yang jadi pasien siapa? Atau mungkin seluruh jadi dunia insinyur ini, semua yang jadi juga siapa nanti? Iya, kan? jadi ustaz semua nanti yang jadi muridnya siapa? Jadi makanya biarlah anak-anak kita menjadi dirinya sendiri, akhirnya menjadi apapun mereka, yang penting mereka adalah soleh dan solehah. Insyaallah ini menarik, ya. Memang terkadang orang tua ini memiliki banyak tuntutan pada anaknya, tapi tidak memperhatikan anaknya ini besok ini bagaimana? Ya, condongnya kemana? Ya, baik. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang terkadang ini terjadi di masyarakat, Ustaz, ya. Tadi juga Ustaz sudah sampaikan bahwa pentingnya mengetahui bakat anak juga di sana. Nah, nanti anak ini condongnya kemana? Misal tadi kan kalau ke bahasa ya bahasa, kalau ke bagian eksak matematika ya bagian matematika. Nah, tapi tidak jarang kita jumpai juga, Ustaz, ya. Ini juga ada beberapa orang dan juga beberapa teman juga nih. ketika mereka sudah menempuh di jalur perguruan tinggi negeri atau swasta atau misalnya di perguruan tinggi ya, Ustaz, ya. Nah, ini banyak dari mereka yang selesai lulus. Tadi ya Ustaz juga sampaikan bahwa selesai lulus ijazah dikasihkan ke orang tua. Nah, ini jadi ini seakan-akan masyarakat ini ada juga yang mereka sudah lulus kuliah, mereka mendapatkan ijazah, tapi tidak jarang juga mereka pekerjaannya tidak sama dengan sesuai dengan yang di ijazah. Ini apakah ini salah dari orang tuanya atau dari anaknya itu sendiri? Ya. Jadi tentang pendidikan anak ini ya kembali kepada penanggung jawab, yaitu kedua orang tuanya. Karena kelak yang ditanya oleh Ustaz adalah kedua orang tuanya. Seharusnya untuk mengantisipasi tentang adanya salah jurusan ini, itu sejak awal itu orang tua harus mengenal keunikan anak. Jadi kembali lagi ke fitrah ya, fitrah anak, bahwa setiap anak itu unik. Maka kalau dari awal ya kita sudah melihat keunikan anak, maka sejak dini ya, sejak dini itu anak sudah bisa dijuruskan. Secara ideal itu penjurusan itu dilakukan ketika usia 10 tahun. 10 tahun ya, Ustaz ya. Karena dulu para sahabat itu sudah fokus di bidangnya itu umur belasan tahun ya, 11 tahun, 12 tahun, termasuk sahabat Zaid bin Tsabit itu sekitar usia 13 tahun sudah ahli di bidang bahasa itu. Ya, kemudian sahabat Usama bin Zaid 18 tahun ya sudah menjadi panglima perang. Berarti kan sebelumnya sudah diarahkan, sudah dijuruskan itu loh. Nah, jadi masih banyak contoh-contoh yang lain para sahabat itu pada usia-usia belia, yaitu sebelum mereka balik itu sudah tampak potensinya. Nah, kenapa 10 tahun? Karena bersamaan waktu itu adalah anak boleh dipukul ketika enggak mau sholat, itu adalah fase-fase tancap gas istilahnya, ya. Istilah fase-fase istilahnya mulai dikencangkan larinya ya, untuk menuju garis finish yaitu balik gitu. Nah, makanya diharapkan setelah anak balik itu semuanya sudah tumbuh karakternya, ya. Jadi yang pertama tunduk taat beribadahnya sudah tumbuh, yang kedua mereka juga sudah punya karya karena sudah dijuruskan sebelumnya, sehingga begitu balik betul-betul menjadi mukallaf ya, betul-betul menjadi orang yang dewasa. Nah, jadi bukan diulur-ulur lagi. Nah, sekarang kalau kasus ada anak yang sudah terlanjur kuliah padahal lulus kuliah itu mungkin usianya 25 tahun ya. Ternyata masih salah arah gitu loh. Ini termasuk mubazir enggak yang seperti yang Ustaz sampaikan di pekan lalu? Iya, ya termasuk juga sebenarnya ya. Iya. Jadi kenapa kita harus belajar banyak hal yang ternyata adalah bukan potensi kita gitu loh. Nah, makanya memang penjurusan sejak awal itu sangat diperlukan agar pelajaran yang diberikan kepada anak itu tidak mubazir gitu. Ya. Itu mungkin jadi salah seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini jadi perhatian kita semua ya, bagi terutama memang yang miliki perampilan adalah orang tua, Zat, ya. Orang tua sebagai kunci utamanya. Tapi ini kita coba kembali lagi ke pembahasan ini berkaitan tentang revolusi pendidikan. Nah, ini di revolusi pendidikan yang saat ini juga anak-anak ini juga dituntut untuk belajar sendiri, belajar mandiri, belajar menggunakan gadget atau gawai. Nah, tapi juga tak jarang kita jumpai, Ustaz, ada anak-anak yang sebenarnya mereka itu sudah dikasih fasilitas untuk menggunakan gawai ya, atau handphone dan sebagainya ini, tapi ternyata mereka ini ada yang salah menggunakannya, Ustaz, bahkan sampai berlebihan. Adanya mungkin sampai kecanduan game di sana, ada permainan yang sifatnya entah itu offline atau yang online atau yang daring atau yang tidak atau yang secara tidak langsung ya. Ini ada yang sampai kecanduan, Ustaz. Nah, mungkin ini ada satu gambaran atau satu video yang bisa kita saksikan bersama ya, pemirsa, di mana video ini menampakkan bahwa adanya seorang anak yang kecanduan game. Silakan. Yang enggak lu yang di mana, Bang? Iya, gangguan jiwa dengan bisikan. Berapa jam sekali, Pak? Mesti digituin, Pak? Biasanya saya satu jam segini. Ini ngelawan ini tuh. Ngelawan tuh. Gak lama udah ada dagingnya. Kalau datang masuk. Pelan. Ya, baik Ustaz, baru saja kita tadi lihat bersama Izan dan juga pemirsa ya. Ini ada satu hal tentunya menjadi perhatian kita semua, bahwa tadi seperti yang Ustaz Abdul Khalid sampaikan dan juga seperti yang dikeluhkan oleh anak SMA tadi, ada satu peran yang tidak akan mungkin bisa tergantikan. Ya Ustaz ya. Nah, peran kedua adalah peran mendidik atau peran pendampingan dari orang terdekat, yang adalah orang tua dalam proses belajar untuk di saat ini. Nih, gimana nih Ustaz Abdul Khalid berkaitan dengan hal ini? Ya, jadi peran orang tua itu sangat penting, termasuk adanya video yang tadi diputar tadi sebenarnya adalah kurangnya kedekatan ya orang tua kepada anak. Sehingga kalau kita lihat masalah penyimpangan pendidikan tadi itu yang kedua, yang hal tadi disebutkan di video itu adalah masuk kepada pembiaran. Ya, jadi anak dibiarkan ya menggunakan gadget sehingga akhirnya dia sampai kecanduan ya, lupa untuk mengendalikan dirinya. Akhirnya tersimpan di pikiran bawah sadarnya sehingga dia melakukan gerakan-gerakan yang tanpa sadar gitu. Nah, makanya untuk mengatasi hal ini ya, ketika anak menggunakan gadget itu, maka kita harus tetap mendampingi mereka. Ya, bukan terus akhirnya kita biarkan Google mengajari semua hal tentang anak kita. Jadi butuh pendampingan terkait dengan masalah tadi ya, pendidikan itu antara lain mendidik anak yang mereka secara asal lahirnya tidak tahu apa-apa, yaitu maka butuh pembimbingan. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan antara lain ya, ketika mereka menggunakan gadget itu dalam waktu kira-kira 1 jam atau mungkin 1,5 jam, kita sering setelah itu menyapa mereka. Minimal kita memberikan mereka itu mungkin minuman, ini minum dulu dek atau kakak ya, coba sebentar lah ditaruh sebentar itu gadgetnya, minum dulu, atau nanti suatu saat kita ingin beli apa, beras atau beli gula, coba ini ibu diminta tolong dibelikan gula di warung biar mereka itu keluar. Nah, terjadinya kecanduan itu karena menggunakan gadget yang dalam jangka waktu yang lama sekali, ya, yang akhirnya itu akan menjadi pembiasaan bagi anak. Nah, makanya kedekatan orang tua kepada anak ini sebenarnya walaupun mungkin orang tua banyak bekerja di luar, tapi kedekatan itu bisa diwakili ya, bisa terwakili dengan memberikan trust atau kepercayaan pada anak. Ya, trust itu diberikan dengan apa? Yaitu dengan kedekatan tadi. Ya, jadikan bahwa anak itu merasa kita perhatikan. Ya, makanya kalau kita hanya bicaranya sama anak itu hanya melarang, ayo jangan main game terus, ayo ini waktunya sholat, ayo ini waktunya makan, anak tidak diberi trust itu. Nah, contoh yang kita memberikan trust antara ini apa? Ketika mereka main gadget ya, mungkin kita dampingi, oh iya masya Allah gamenya bagus ya, kalau memang game itu tidak melanggar syariat ya, kita bisa komentar seperti itu, ikut dong ibu atau ikut dong ayah untuk bermain. Itu trust yang diberikan bahwa ternyata boleh kok main game ya. Tapi setelah mereka merasa dekat dengan kita, merasa diberi kepercayaan, merasa diperhatikan, insya Allah ta'ala kalau kita mengingatkan, ayo gamenya berhenti dulu, kita main-main yuk ya, kita canda dan sebagainya, atau kita ngobrol, atau kita jalan-jalan sebentar, itu anak akan nyaman. Ya, jadi intinya bahwa kedekatan pada anak itu intinya sampai anak merasa bahwa dirinya itu disayang oleh orang tuanya. Jadi ini yang kadangkala metode orang tua yang tidak tepat ya, karena kemarin kita sudah sampaikan bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang dan perhatian anak, tetapi banyak anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya dan juga tidak diperhatikan ya, oleh orang tuanya. Itu karena itu tadi salah dalam pengasuhan tadi sebenarnya. Tapi niatnya baik gitu. Niatnya mendidik. Nah, makanya pengasuhan tadi kita kembalikan tadi dua hal tadi, yaitu anak butuh pengakuan ya, karena mereka lahir fitrah, yang kedua butuh pembimbingan, dua hal ini. Tapi saat ini yang sering terlewat dalam pendidikan kita secara umum itu adalah pengakuan itu tadi. Pengakuan tadi ya. Baik, masya Allah. Nah, ini juga sering kita jumpai juga nih Ustaz ya, di mana kalau ada orang tua yang mereka itu tidak mau ambil pusing ketika anaknya merangis, nangis dan sebagainya, udah dikasih aja gawai atau handphone. Nah, ini yang terkadang bisa anak ini, udah ini kamu main ini aja, nonton YouTube aja atau nonton video ini aja, udah ini aja, daripada nanti nangis. Nah, ini yang ada juga, karena ini diterapkan mungkin bisa di rumah atau mungkin bisa di luar rumah. Dimana kalau di luar rumah kan mungkin ketika berkunjung ke tempat saudara atau ke tempat teman, terkadang anaknya nangis, merasa malu, udah main ini aja daripada kamu nangis, biar diam. Nah, seperti ini salah atau tidak sebenarnya Zat? Ya, jadi kalau itu terjadi berlebihan ya, berlebihan itu tidak benar kan. Jadi segala sesuatu dalam pendidikan itu adalah jalan tengah sebenarnya. Ya, jadi tidak ada kemudian sifatnya, oh ini berarti sama sekali nggak boleh ya, atau mungkin itu adalah hal yang dilarang. selama itu adalah menurut syariat itu mubah, ya, memberikan gadget kan secara asal mubah kan, ya. Tapi kalau ternyata itu berlebihan, ya terlalu sering sampai lupa diri dan sebagainya, maka itu tidak dibenarkan, ya. Atau mungkin sama sekali anak tidak diperkenankan menggunakan gadget itu, ya, sama sekali dilarang, itu pun juga tidak dibenarkan dalam pendidikan ini. Makanya kalau kita kembali kepada pendidikan yang benar, yaitu jalan tengah tadi, maka ya sesekali kita memberikan mereka gadget atau apa namanya mereka, tapi sesekali juga mereka offline, ya, ya. Kemudian sesekali kita juga melarang, ya, ketika waktunya tidak tepat. Jadi semuanya itu kita harus istilahnya luas, ya, terhadap masalah ini, sehingga tidak kaku terhadap anak dan juga tidak apa namanya terlalu membiarkan anak itu. Ya, baik, insya Allah. Ini juga sempat juga kita ketahui di masyarakat juga nih, pemirsa dan juga Ustadz, bahwa ada anak yang memang dituntut untuk belajar daring, ya. Ini juga sampai ada salah satu anak yang mengalami kebutaan juga, kita juga mengetahui itu di berita juga, ya. Ini menjadi perhatian kita semua bahwa memang yang namanya pendidikan ini butuh pendampingan, Ustadz, ya. Ya, butuh didampingi, apalagi sesuatu hal yang tentunya sifatnya ini, oh ini kamu bisa cari materinya ada di sini, jadi ada di sini, jadi tentu ini butuh pendampingan, harus butuh adanya peserta di sini. Nah, kontrol orang tua berkata hal tersebut atau hal yang ada ini saja. Nah, bagaimana jika kita memberikan gadget kita atau memberikan gawai kita ke anak kita, tapi ternyata kita ini juga sedang butuh atau sedang ada kerjaan, Ustaz. Karena kan kerjaan sekarang ini juga tidak bisa lepas dari gawai juga, Ustaz. Nah, tapi di sisi lain anak ini juga dia itu apa ya, agar kita tidak bermudah-mudahan dalam memberikan gawai kita atau handphone kita ke anak. Nah, apakah kita untuk menyiasati ini harus kita sembunyi-sembunyi membuka gawai kita atau handphone kita sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai orang tua itu, atau bagaimana, Ustaz, menanya begini? Ini kan juga ada loh sebenarnya di masyarakat. Jadi intinya apa namanya, gadget itu gantian sama orang tua atau gimana itu? Iya, jadi gini, gadget ini kan gini, Ustaz, kalau gadgetnya ini kan pas waktu orang tua kan butuh gadget juga, butuh gadget untuk bekerja. Tapi ternyata kan orang tua ini sebenarnya tidak ingin mendidik anak dengan menggunakan gadget gitu. Nah, disitu tapi ternyata anak ini juga sudah butuh juga nih. Agar tidak gitu, bagaimana, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya kita nggak usah sembunyi-sembunyi. Ya, anak pun juga saja, ya, ya, jadi kita sudah terbuka saja. Karena memang generasi anak-anak kita itu yang kita sebut dengan generasi Z dan generasi Alpha, mereka lah itu sudah ada gadget. Ya, makanya sepertinya hampir semua anak itu, ya, zaman ini itu tidak bisa lepas dari gadget. Nah, kalau kemudian kita masih sembunyi-sembunyi itu, nanti malah kita kerepotan sendiri. Ya sudah, apa adanya, justru malah ini kesempatan kita memberikan keteladanan kepada anak kita. Ini loh cara menggunakan gadget yang baik. Ini ayah menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat. Nah, itu ini malah menjadi kesempatan orang tua untuk memberikan pengajaran terkait dengan moral tadi pada anaknya. Tentunya, baik. Ya, Masya Allah, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau berkaitan tentang bakat aslinya itu sudah hilang, itu bagaimana ya cara kita untuk merecovery-nya? Nah, ini pertanyaannya bagus, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi sebenarnya bakat itu tidak bisa hilang dari orang, tidak bisa hilang. Bakat itu tetap ada karena adalah sifat bawaan. Contoh, ya, zaman sahabat dulu itu sahabat yang paling lembut, ya, dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Bakar. Sebelum beliau masuk Islam dan setelah masuk Islam itu lembut. Sahabat yang paling tegas, ya, dalam urusan agama itu adalah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam sampai akhir hayat beliau tetap tegas. Sahabat yang pemalu, ya, itu adalah Utsman bin Affan. Itu dari kecil, ya, sampai sebelum masuk Islam, sampai masuk Islam juga pemalu beliau. Cuma sifat tersebut, ya, karena diarahkan dan dibimbing oleh agama Islam yang mulia ini, ya, maka menjadi mulia. Jadi intinya bakat itu nggak bisa hilang. Hanya saja bakat itu terpendam. Nah, bagaimana cara merecovery-nya? Yaitu dengan menggali bakat terpendam tadi dengan apa? Aktivitas. Karena menggali bakat itu bukan hanya dengan diangan-angan, kemudian dilihat wajahnya, kemudian dilihat apa namanya kata-katanya, kemudian melihat agamanya, itu nggak bisa. Bakat itu digali dengan beraktivitas, dengan banyak ragam aktivitas ini. Jadi secara garis besar ya, itu dibagi menjadi dua dulu saja yang sederhana. Gimana Ustaz? Ya. Yang pertama lihat saja anak kita itu cenderung suka bergaul sama orang apa suka sendirian. Nah kalau suka bergaul sama orang berarti dia tipe-tipe orang sosial. Ya, yang nanti mungkin peran-peran ke depan yang terkait dengan bakat itu adalah terkait dengan peran-peran yang keluar rumah atau ketemu banyak orang. Ya mungkin sebagai humas, ya sebagai mediator, duta besar, pokoknya yang terkait dengan hal-hal dunia apa keluar ke ketemu orang. Kalau ternyata anak kita sukanya di dalam, ya pemalu dan sepertinya tidak ada trauma psikologis, oh ya insya Allah anak kita besok ya kerjanya mungkin banyak ketemu dengan benda-benda mati seperti laptop, ya mungkin mesin dan sebagainya. Nah, itu termasuk tipe-tipe anak yang tidak suka ketemu orang. Lah itu dari dua ini sudah kelihatan, entah namanya apa, ada yang nyebut ekstrovert, introvert atau dengan nama apapun itu tidak masalah, kan hanya teori kan itu. Tapi sejatinya bahwa sifat atau bakat itu adalah tidak berubah. Setelah itu nanti kemudian lebih apa namanya khusus lagi dibagi menjadi tiga. Karena anak kita itu atau manusia itu terdiri dari tiga unsur, yaitu apa namanya perasaan, pikiran dan fisik, ya ya, kemudian ditambah lagi yaitu roh ya atau jiwa. Makanya kita dalam bakat ini kita lihat tiga ini. Anak kita itu cenderung anaknya itu baper istilahnya ya, atau mudah berperasaan, empatinya tinggi ya. Ataukah anak kita memang cerdas ya dalam berpikir, IQ-nya tinggi, ataukah anak kita itu senangnya gerakan fisik. Ya. Nah, kita bisa perhatikan di situ kalau ternyata anak kita itu dominan di berperasaan ya, hatinya peka, mudah menangis. Oh, mungkin bisa jadi kelak dia penjurusannya di bidang relawan, di bidang perawat yang terkaitnya dengan banyak berperasaan ya. Kemudian kalau anak kita ternyata cerdas ya, dia anaknya itu apa namanya di sekolah itu menjadi bintang kelas ya, nilainya bagus-bagus, itu berarti ini kita arahkan dia menjadi ahli ilmu nanti ya, yang terkait dengan banyak berpikir ya. Kemudian bisa jadi anak kita itu kadang-kadang nilainya matematika dan pelajaran semuanya itu kok kurang-kurang apa namanya bidat, ketinggalan dengan teman-temannya, tapi ternyata fisiknya tuh terampilnya luar biasa itu ya, itu nanti bisa kita arahkan ke peran-peran atau bakat-bakat yang nanti kinerjanya itu terkait dengan keterampilan fisik, entah itu mungkin di teknik ya, entah itu mungkin di hal-hal yang terkait dengan apa namanya keterampilan bela diri dan sebagainya, yang mungkin bisa menjadi seorang tentara dan sebagainya, pokoknya terkait dengan ini dan banyak contoh. Nah, setelah itu nanti dibagi lagi ya menjadi kurang lebih 8 ya. Jadi semuanya bertahap, nanti bisa menjadi sampai 114 dan sebagainya. Itu butuh apa namanya tahap-tahapan ya, butuh tahapan-tahapan. Jadi intinya secara asal ya kita recovery bakat ya dibagi dua dulu yang sederhana tadi. Ya kemudian dilihat apa perasaannya, apa pikiran atau di fisiknya. Kemudian nanti ketika mereka berperasaan itu apakah senangnya itu mempengaruhi orang, apakah senangnya kerjasama, ataukah senangnya melayani orang, yaitu berusaha di bawah orang lain, itu nanti dipilah-pilah setelah makin kesini, jadi ada tahapan-tahapan itu.